Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الرحيم من رحمكم الله الحمد لله جزاك الله خير ke bulan Dzulhijjah. Min ayyamil 'ashr. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada hari-hari yang amal soleh itu lebih Allah cintai dilakukan padanya dibandingkan hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amal-amal yang paling Allah cintai. Sayyidina Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim dalam kitab beliau pada Ilmul Fawaid menerangkan, kata beliau, man lebih afdal, apakah 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kita tahu di hari-hari akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Di awal-awal bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan hari lainnya. Ada hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Ada Idul Adha, Yaumun Nahr. Jawabannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau binisbati alayyam an-nahar, kalau siangnya 10 hari pertama Dzulhijjah itu siangnya lebih afdal daripada siang di 10 hari terakhir Ramadan, karena di situ ada hari Arafah, para hujjaj wukuf di Arafah, ada hari Yaumun Nahr, Yaumul Hajjil Akbar, Idul Adha, hari Idul kaum muslimin. Namun kalau dari sisi malamnya, al-layali al-asr awakhir min Ramadan, malam-malam terakhir Ramadan itu lebih afdal daripada malam-malam pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Ya karena di malam hari terakhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ya kalau siangnya lebih afdal 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya kalau malamnya ya lebih afdal 10 hari terakhir Ramadan. Qulillahi rahiman rahimakumullah, di antara amalan yang disyariatkan di hari Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya di ayyamut tasyriq adalah udhiyah, menyembelih kurban. Al-udhiyah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah adzabihatu allati yataqarrabu bil insan ila Allah fi Idul Adha wal ayyami tasriq ba'da. Di dalam majmu fatwa Sumaimin rahimahullah menyatakan, kata beliau, udhiyah, ini kurban, itu adalah sembelihan yang seorang bertaqarrub kepada Allah dengannya, sembelihan yang seseorang bertaqarrub kepada Allah dengannya, fi Idul Adha, di hari Idul Adha, wal ayyami tasriq ba'dah, dan hari-hari tasriq setelahnya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Firman rahimana rahimakumullah, udhiyah, kurban, itu disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an wasunnah dan ijma'. Adapun Al-Qur'an, di antara yang kita hafal ayatnya dalam surat Al-Kautsar, Allah berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Maka hendak yang engkau salat untuk Rabbmu dan wanhar, jadi menyembelih kurban. Adapun hadis dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia mensyaratkan kurban itu dengan perbuatan beliau, dengan ucapan beliau, dan dengan takrir beliau. Di dalam Sahihain dari Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dhabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuh." Barang siapa yang menyembelih hewannya setelah selesai salat Id, dia menyembelihnya setelah salat Id, faqad tamma nusukuh, maka telah sempurna kurbannya. Wa shaba sunnatal muslimin, dan dia telah menepati, mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Ini ucapan. Ada perbuatan, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Dhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain dhabahahuma biyadihi wa sabba wa kabbara ila ahli hadis." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga dalam Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua kambing kibas. Yang berwarna putih, ada kehitamannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih langsung dengan tangannya. Beliau membaca bismillah dan membaca takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Iya. Nanti kita dapat insyaallah di hadis minimalnya ada berapa faedah. Yang pertama adalah yang afdal, seorang muslim berkurban itu dengan menyembelih sendiri, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri. Iya. Disunahkan selain membaca basmalah juga membaca takbir ketika menyembelih hewan kurban. Adapun ijma, dinukil di antara Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Ajma'al muslimun." Telah ijma kaum muslimin, "ala masru'iyatil udhiyah." Telah ijma kaum muslimin atas disyariatkannya kurban, disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Di dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan ijma kaum muslimin bahwasanya udhiyah itu masuk syariat. Jadi bersisir para ulama kita adalah masalah hukumnya. Sebagian para ulama kita menyatakan hukumnya adalah wajib. Datang riwayat dari sebagian para ulama kita, iya, ia menyatakan hukumnya wajib. Sebagian menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah tidak wajib. Di antara dalil kalau kita yang menyatakan hukumnya wajib, ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Syalban rahimahullahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Hasan bin Syalban rahimahullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kelapangan, memiliki kelebihan harta untuk membeli hewan kurban, falam yudhahi, tapi dia tidak berkurban, punya kemampuan untuk membeli hewan kurban, punya kemampuan kelapangan untuk membeli hewan kurban, untuk berkurban, tapi dia tidak lakukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana, maka hendaknya dia jangan mendekati tempat sholat kami. Dia jangan mendekati musholla kami, ini tempat sholat kami. Juga di antara dalil para ulama kita atau sebagian ulama kita menyatakan hukum yang wajib adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana dhabaha qabla shalah atau qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, ya, orang-orang belum selesai salat Id atau belum salat Id, dia sudah menyembelih hewannya, berarti dia lakukan tidak sesuai sunnah, dia lakukan belum waktunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yadhbah makanaha ukhra. Barang siapa yang dia sembelih kurbannya sebelum salat Id, sebelum waktunya, maka hendaknya dia mengganti dengan hewan yang lain. Kata para ulama kita, yang mewajibkan kurban, iya, perintah untuk mengganti dengan hewan lain ini menunjukkan hukumnya adalah wajib. Ketika dia menyembelih belum waktunya, jadi perintah untuk mengganti dengan hewan lain, maka dia menunjukkan hukumnya wajib. Nah, adapun dalil para ulama kita menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak wajib. Di antaranya mereka sebutkan hadis dalam riwayat Muslim dan lainnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, telah masuk satu Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang kalian ingin, punya keinginan punya niatan untuk berkurban. Bal yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Maka hendaknya dia menahan, tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya, tidak memotong sesuatu dari apa yang biasa dipotong, kuku, rambut dan semisalnya. Dimana dalil dari hadis ini? Kata ulama kita, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan kurban kepada irada, kepada keinginan, niatan. Kata Rasulullah SAW, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang kalian ingin, punya keinginan untuk berkurban. Ketika dikembalikan kepada irada, kata ulama kita, ya menunjukkan ini bukan wajib, tapi dikembalikan kepada keinginan masing-masing, kemauan masing-masing. Ini menunjukkan kepada mereka hukumnya sunnah muakkadah. Iya. Barakallahu rahim wa rahimakumullah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di akhir pembahasan dalam kitabnya Ahkam Al-Udhiyah, ketika menyebutkan hukum-hukum terpendapat-pendapat para ulama, saya bacakan. Kata beliau, hadhihi ara ulama wa dillatuhum sukna. Kata beliau, inilah pendapat para ulama dan dalil-dalil mereka. Ya, kami bawakan linubayyina sya'nal udhiyah wa ahammiyataha fid din, untuk kami terangkan bagaimana kedudukan kurban dalam Islam dan pentingnya kurban di dalam Islam. Kata beliau, wal adillatu fiha takun mutakafiyah. Kata Syekh Utsaimin ini, kata beliau. Dan dalil-dalil yang dibawakan para ulama menyatakan wajib dan dalil para ulama menyatakan sunnah itu hampir sama kuat. Hampir sama kuatnya. Dalil yang menyatakan wajib dan dalil yang menyatakan sunnah hampir sama kuat. Sehingga kata beliau, wasuruku sabilil ihtiyat ala yada'aha ma'al qudrah alayya. Sehingga untuk menempuh jalan kehati-hatian, iya, untuk ikhtiar, hendaknya seorang tidak meninggalkan amalan kurban bila punya kemampuan. Kalau dia punya kemampuan, punya kelebihan harta di hari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka dia hendaknya jangan meninggalkan amalan kurban. Nah, itu terkait dengan masalah syariat kurban. Saya sebutkan tadi apa itu makna udhiyah, kurban, dan dalil disyariatkannya kurban dan hukumnya. Hukumnya sebagai menyatakan wajib, sebagai menyatakan sunnah, dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hendaknya seorang yang memiliki kemampuan tidak meninggalkan amalan kurban. Fardhullah rahimana rahimakumullah. Berikutnya disebutkan para ulama kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu lebih afdal menyembelih hewan kurban dibandingkan bersedekah dengan uang semisal hewan yang dikurbankan. Kalau seorang punya uang 2 juta. Iya. Ada sapi atau afwan, ada kambing berharga 2 juta. Iya, mana lebih afdal bagi dia? Beli kambing dan dia kurbankan 1 juta atau dia berikan 2 juta untuk fakir miskin? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, menyembeli hewan kurban itu lebih afdal daripada bersedekah dengan uang yang semisalnya di hari-hari kurban. di hari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dia membeli kambing untuk dia kurbankan, itu lebih afdal daripada bersedekah dengan uangnya. Kemudian Sufyan rahimahullahu taala menyebutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-dhabhu fi mawadhi'ihi afdal min as-sadaqati bi thamanihi walau zad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkurban pada waktunya. Jadi dia beli kambing pada waktunya tanggal 10 atau 11, 12, 13 Zulhijjah. Berkurban pada waktunya itu kata beliau lebih afdal, lebih utama daripada bersedekah dengan uang yang senilai hewan kurban tadi. Walau zada, walaupun lebih nilainya. Ya, kambing 2 juta untuk kurban dibandingkan dengan sedekah 3 juta rupiah. Walaupun lebih banyak 3 juta rupiah, ini kambing 2 juta. Kata beliau lebih utama kurban di hari-hari kurban ya dibandingkan sedekah dengan uang, walaupun lebih banyak nilai uang daripada nilai hewan kurbannya. Kenapa demikian kata beliau? Yang pertama, kenapa menyembelih hewan kurban itu lebih utama dibandingkan bersedekah dengan uangnya di hari tersebut? Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, karena itulah amalan Nabi dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik bimbingan dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah adalah berkurban. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi musibah, terjadi peristiwa, terjadi sebagian sahabat Rasul terkena kelaparan. Asabahum al-maja'. Ya, sebagian mereka terkena ujian berupa kelaparan di saat-saat hari kurban. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengalihkan amalan kurban untuk sedekah bagi mereka. Rasul tidak menyatakan tahun ini enggak perlu kurban, tahun ini iya, beliau tidak menyatakan tahun ini tidak ada kurban, tahun ini kumpulkan uangnya untuk infak sedekah, tidak. Padahal dalam keadaan banyak yang sedang kelaparan. Di saat-saat ada yang kelaparan pun tetap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menegakkan amalan kurban. Yang ketiga, kurban adalah syiar, di antara syiar yang agung dalam Islam. Iya, sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menerangkan wajibnya, pendapat beliau yang beliau kuatkan wajibnya kurban, kata beliau, fa innaha min a'zami syairil Islam. Katakan, karena kurban itu adalah syiar Islam, di antara syiar Islam yang paling agung. Di antara syiar-syiar Islam yang paling agung adalah menyembelih hewan kurban. Nah, itu pembahasan yang keempat, yang intinya adalah menyembelih hewan kurban di hari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu lebih afdal daripada bersedekah dengan uang. Di saat-saat itu yang lebih afdal adalah memberi hewan kurban, kemudian berkurban dibandingkan bersedekah dengan uangnya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, walaupun bersedekah dengan harta yang lebih daripada nilai hewan kurban. Masalah kelima adalah waktu menyembelih kurban. Saya ulangi, tadi yang saya sebutkan pertama adalah definisi kurban. Ada sembelihan yang dilakukan untuk takarrub kepada Allah di hari Id dan Tasyrik di tanggal 10 hari Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang kedua kita sebutkan dalilnya. Apa dalil disyaratkan kurban dalam Al-Quran, Sunnah dan Jibah. Yang ketiga kita sebutkan, yang ketiga kita sebutkan tadi adalah terkait dengan hukumnya. Hukumnya sebagian menyatakan wajib, hukumnya sebagian menyatakan sunnah. Dan tadi kata Ibnu Taimin, karena dalil-dalil yang menyatakan wajib dan sunnah itu hampir sama kuatnya, sehingga yang afdal untuk kita hati-hati, kalau punya kemampuan jangan meninggalkan kurban. Yang keempat yang terakhir saya bahas tadi adalah, saya sebutkan adalah bahwasanya berkurban di hari-hari kurban, menyembelih hewan kurban, beribadah kepada dan menyembelih hewan kurban di hari-hari berkurban lebih afdal daripada bersedekah dengan uangnya. Ya. Yang kelima adalah kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, kurban adalah ibadah muakkatah. Kurban adalah ibadah yang ditentukan waktunya terbatas. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal afdalu, kata beliau, an yuakhkhar dzabhu hatta tantahiya al khutbatan. Lianna dzalika fi'lun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal, yang utama itu diakhirkan sampai selesai khutbahnya imam. Karena itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu hadis dalam riwayat Bukhari, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr thumma khataba thumma dzabaha. Di tanggal 10 Zulhijjah di yawm an-nahr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian khutbah, dan kemudian menyembelih kurban. Iya. Apakah boleh misalnya seorang selesai salat Idul Adha agar bisa menjamu teman-temannya? Iya, ketika imam khutbah dia pulang duluan, dia sembelih. Harapannya ketika orang-orang pulang dari musala, iya, dia undang sudah makan daging kurbannya. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Yang penting selesai sholat. Iya. Kalau dia lakukan sebelum sholat, tidak sah. Tapi kalau selesai sholat, sah. Tapi yang afdol, masalah afdol ya. Yang afdol kalau sampai selesai imam. Iya. Kalau masalah, sahnya sah. Iya, selesai sholat, assalamualaikum. Imam khutbah, dia pulang. Di rumah dia sembelih sendiri. Orang bubaran panggil, ayo ke rumah. Boleh. Tetapi yang afdal kapan? Yang afdal adalah sampai imam selesai khutbah, tidak afdal. Nah, bahkan kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal afdalu alla yadhbaha hatta yadhbaha al imam in kana al imam yadhbah bi musalla iktidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam washabi. Bahkan kata beliau, yang afdal, yang utama, dia tidak menyembelih sampai imam menyembelih di musala. Kalau imamnya mau menyembelih kurban, ya dia tunggu dulu imam menyembelih baru salat. Ya, selesai kurban misalnya, memang imamnya punya hewan kurban. Selesai dia menyembelih kurbannya, baru kita sembelih. Itu yang afdal. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting selesai sholat. Iya, kalau belum sholat tidak sah, dan bahkan dia harus menggantinya. Tadi hadis yang saya bacakan, man dzabaha qabla shalah fal yadzbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka dia harus ganti dengan hewan lain, tidak sah. Yang penting selesai sholat boleh dia menyembelih. Tapi yang afdal adalah ketika khutbah selesai. Berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yantahi waqtul udhiyah bi ghurubi syams min akhir min ayyami at-tasyriq. Dan berakhir waktu menyembelih kurban itu ketika terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Ya, 10 misalnya hari Ahad, 11 Senin, Selasa, 12 Rabu, tanggal 13 maka maghrib Rabu ini selesai. Iya, waktu sembelihan kurban di saat terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Berikutnya, apakah boleh menyembelih kurban di malam hari? Ya, karena ingin melakukan yang terafdal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan beliau dalam menyembelih kurban langsung. Ya, beliau menyembelih hewan kurbannya langsung. Namun dia pagi hari sampai sore mungkin kerja. Ada waktu malam. Apakah boleh dia menyembelih kurban di waktu malam? Berkata Ibnu Taimin rahimahullah, kata beliau rahimahullah taala, "Wa dzabhu fil nahari afdalu wa yajuzu fil layl." Kata beliau rahimahullah taala, menyembelih kurban di waktu siang itu lebih afdal. Menyembelih hewan kurban di siang hari itu lebih afdal. "Wa yajuzu fil layl," tapi boleh dia menyembelih di waktu malam. Boleh. Kalau ingin dia lakukan sunnah menyembelih sendiri tapi bisanya waktu malam, boleh. Tapi yang afdal di siang hari dan sembelih sendiri. Yang afdal di siang hari dan dia sembelih sendiri yang lebih afdal. Nah, itu waktunya. Berikutnya adalah masalah hewan kurbannya. Sudah kita tahu bahwasanya kurban itu hanya bisa dengan unta atau sapi atau domba atau kambing. Mana urutan terbaiknya? Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, "Wal afdalu minha," yang paling afdalnya adalah al ibil, unta. Satu orang menyembelih satu ekor unta, dia kurban sendirian dengan seekor unta, ini yang paling tingginya. Tsumma baqar, kemudian sapi, sendirian menyembelih seekor sapi. Unta tingkat pertama, kemudian sapi. Tsumma adha'an, kemudian tingkat yang ketiga adalah domba. Unta sendirian, sapi sendirian, kemudian domba sendirian, jelas. Kemudian keempat al-ma'iz. Ma'iz itu apa? Kambing Jawa, kambing kacang. Kambing Jawa, kambing kacang. Iya. Mbek biasa. Nah, kemudian kelima kata beliau adalah summa subu'ul ba'ir, patungan tujuh orang beli ontak. Kelima. Yang keenam summa subu'ul baqar, patungan tujuh orang apa? Sapi. Itu. Satu orang, yang pertama satu orang apa? Beli ontak, korban ontak. Yang kedua satu orang korban sapi. Yang ketiga apa? Jelas satu orang korban domba dulu. Yang keempat, kambing Jawa, kambing kacang, embe biasa. Yang kelima, patungan tujuh orang, onta. Yang keenam, patungan sapi. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, kata beliau, walafdalu, yang paling afdal, min kulli jinsin ahsanuhu wa asmanuhu wa aktsaruhu lahman wakmaluhu hilqatan wa ahsanuhu mawar. Dan di tiap-tiap jenis hewan tadi, atau apa namanya, ontanya, sapinya, dombanya, kambingnya, mana yang terbaik? Dia punya uang hanya cukup untuk beli domba. Iya. Mana domba yang terbaik? Kalau dia ingin korban domba. Atau mampu alhamdulillah sapi. Mana sapi yang terbaik untuk dia korbankan? Kata yang paling afdal di setiap jenisnya itu adalah yang asmanuhu. Yang paling sami, apa sami? Yang paling gemuk, paling gemuk. Wa aktsaruhu lahman, yang paling banyak dagingnya. Ya, bukan gemuk karena dikasih air digonggong. Iya. Di lihat yang paling banyak dagingnya. Kemudian wa akmaluhu hilqatan, yang paling sempurna tubuhnya, tidak ada cacat. Iya. Paling gemuk, paling banyak dagingnya, paling bagus. Iya, rupanya paling sempurna tubuhnya. Kemudian wa ahsanuhu manzar, yang paling bagus dilihatnya. Yang paling bagus dilihatnya. Iya. Warnanya seperti Rasulullah SAW meminta nyembeli yang berwarna hitam putih. Ini hewannya. Berikutnya. Khairullah rahimah rahimakumullah. Yang terpenting dalam masalah kurban, kurban itu adalah ibadah, di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tahu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya dua. Iya. Apa itu syarat ibadah? Ikhlas dan mutabaah. Seorang ikhlas dalam berkurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kamu untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas. Ya, katakanlah sungguh sembelihanku, salatku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul alamin. Ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Mencatatkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, tidaklah kurban yang dilakukan mencocoki perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan seorang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjauhi larangan-larangan, penghalang-penghalang yang dikatakan Rasulullah menghalangi sahnya ibadah kurban. Apa syaratnya? Tidak dikatakan sebagai kurban yang sah sesuai sunnah Rasul kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Syarat yang pertama adalah syarat yang terkait dengan waktu. Waktu berkurban. Tadi sudah kita bahas. Kapan waktunya? Nah, kalau waktunya setelah selesai sholat Id. Walaupun yang paling afdhal setelah khutbah Id. Kapan berakhir? Ketika terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Siang atau malam? Siang lebih afdhal daripada malam, tapi boleh malam. Begitu ya. Yang kedua, syarat yang terkait dengan jumlah yang berkurban, adad al-mudhahi. Kalau unta, berapa orang boleh kurban unta? Hah? Iya, boleh sendirian, boleh patungan, bertujuh. Kalau sapi, hah? Boleh sendirian, boleh juga patungan, bertujuh. Sapi apa namanya? Domba, kambing? Iya. Kalau patungan seribuan semua boleh beli kambing? Enggak. Gitu. Bukan kurban. Nah, sehingga tidak sah seorang patungan bertiga kurban kambing. Kenapa? Tidak sesuai sunnah Rasul SAW. Sunnahnya Rasul, kambing itu satu orang, domba itu satu orang. Kalau sapi boleh bertujuh, kalau unta boleh bertujuh. Yang ketiga, syarat terkait dengan hewan kurbannya. Terkait dengan hewan kurbannya, apa saja yang terkait dengan hewan kurbannya? Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala adalah an yakuna milkan lil mudahhi. Hewan tersebut adalah hewan milik yang berkurban. Bukan hewan hasil curian. Iya. Bukan hasil gosok perampasan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghurur. Jadi tidak diterima salat dalam keadaan tidak bersuci dulu, dan tidak akan diterima shadaqah dari hasil korupsi, hasil iya dari yang tidak benar. Juga hewan ibn rahimun rahimukumullah, kata beliau, hewan kurban tersebut milik dia dan tidak terkait dengan hak orang lain. Apa contohnya? Hewan milik dia tapi tidak terkait dengan orang lain. Apa mungkin kambing tersebut milik dia tapi ada hak orang lain di situ? Apa mungkin sapi tersebut milik dia tapi ada hak orang lain terkait dengannya? Mungkin. Hah? Apa contohnya? Memang milik dia kambingnya, sapinya, tapi ada hak orang di situ. Hah? Contohnya, kalau kambingnya kambing, sapinya sapi, gadian, digade. Iya, dia pinjam uang 1 juta, gadenya ini kambing. Berarti terkait hak orang di situ. Enggak boleh orang sedang digadekan disembelih. Iya, sapi sedang digadekan pinjam uang 5 juta, gadenya sapi. Orang mau menyebin karena ada gadeannya. Sehingga iya, milik dia dan tidak ada pada yang terkait hak orang lain. Tidak sedang digadaikan. Syarat yang kedua, iya, hewan tersebut hanyalah hewan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu sudah tadi jenisnya adalah unta, sapi, domba, dan kambing, kambing kacang. Kerbau? Kerbau, kerbau, kerbau. Boleh? Yang ada kan ibil, terus bakor, bakor itu sapi. Ibil unta, bakor sapi. Kemudian do'an, do'an itu domba. Dengan maiz, maiz itu kambing jawa, kambing kacang. Kalau kerbau itu jamus. Kerbau. Hah? Iya. Berkata Sumutsaimin rahimahullahu taala, kata Sumutsaimin rahimahullahu taala, wal jamus nau'un minal baqar. Kata Sumutsaimin rahimahullah, jamus, kerbau itu adalah satu macam dari sapi. Sehingga kata lebih enak. Kata beliau Sumutsaimin rahimahullah dalam fatwanya, dalam majmu fatwa beliau, jamus itu naun min baqar, satu macam dari sapi. Berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, bulug as-sinnil mu'tabar syar'an. Yang ketiga, hewan-hewan tadi milik dia, tidak terkait hak orang lain. Yang kedua apa tadi? Jenisnya unta, sapi, kambing, domba. Yang ketiga, dan dia telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam syariat. Iya. Hewan tadi telah mencapai usia yang telah dibenarkan untuk dikorbankan dalam syariat. Berapa usianya? Kalau unta itu telah genap 5 tahun. Unta telah genap 5 tahun. Ya, 5 tahun sudah masuk tahun ke-6. Kalau sapi itu telah sempurna 2 tahun. Telah sempurna 2 tahun. Ini telah sudah masuk tahun ke-3. Kalau kambing kacang, tahu kambing kacang ya, kambing Jawa, itu telah sempurna 1 tahun. Telah sempurna 1 tahun. Kalau domba lebih muda lagi, telah sempurna 6 bulan. Telah sempurna 6 bulan. Sudah masuk bulan yang ke-7 itu domba. Nah, sehingga barang siapa yang kurban kambing kacang yang berumur 6 bulan tidak sah. Kalau domba boleh. Iya, atau dia nyembelih sapi baru berumur 1,5 tahun tidak sah. Harus genap 2 tahun. Milik sendiri tidak terkait hak orang lain. Iya, jenis-jenisnya tadi adalah sapi, apa unta, sapi, kambing, domba. Kemudian umurnya unta telah genap 5 tahun. Sapi telah genap 2 tahun, kambing telah genap 1 tahun, domba telah 6 tahun. Yang keempat, hewan-hewan tadi tidak memiliki cacat yang menghalanginya jadi hewan kurban. Tidak ada cacat yang menghalanginya jadi hewan kurban. Apa saja di dalam nas itu 4. Dalam nas hadis ada 4. Yang pertama adalah al-aura bayyinun auruha. Kambing atau sapi atau unta yang pice. Yang jelas picenya. Pecak. Pice. Jelas kepecakan pice. Yang kedua al-maridu al-bayyinu maraduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Maksudnya apa? Murung terus, enggak ada gairah. Iya, enggak ada gerak. Jelas sakit. Tidak boleh. Yang ketiga, al-arja al-bayinu urjuha. Daluha. Yang pincang. Yang jelas kepincangannya. Iya. Maksudnya kata Syekh Utsaimin, kalau dia jalan dengan kambing yang sehat, terus ketinggalan karena kepinjangannya jelas. Ya karena pinjang sehingga tidak bisa nimbangi jalan yang sehat. Yang keempat, al-hazilah, yang sangat kurus. Yang sangat kurus. Ini 4. Berdasarkan nas 4. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, para ulama kita menghiaskan dari 4 ini beberapa cacat lainnya. Yang pertama adalah yang berdasarkan kias adalah amya, yang buta, yang tidak bisa melihat. Kalau yang rabun, yang rabun siangnya ngelihat, pas malam nyeruduk-nyeruduk. Enggak. Iya. Tidak masuk. Berikutnya, al-mabshumah. Yang punya penyakit di ususnya. Iya. Di perutnya, di ususnya. Sampai sembuh. Tidak boleh dalam keadaan sakit seperti itu dikurbankan. Yang ketiga, yang sedang sasar kelahiran. Iya, kambing betina misalnya yang hendak melahirkan. sampai selesai kelahirannya. Berikutnya, hewan yang asabaha sababul maut, yang menimpa dia sebab-sebab kematian, seperti tercekik, tali, atau dia jatuh dari ketinggian, atau tertabrak. Berikutnya adalah azamna, yang tidak bisa jalan sama sekali. Tadi kan yang pinjang aja tidak boleh. Apa yang sama sekali tidak bisa jalan? Yang zamna ini sama sekali tidak bisa jalan karena sakit. Yang keenam, yang maktu'ah ihdal yadayni wal rijlain, yang sudah terpotong salah satu kakinya. Enam. Iya. Ya, saya sebutkan kalau yang berdasarkan hadis yang terdapat dalam hadis nas itu adalah yang pinjang, yang pice jelas kepiceannya, yang sakit jelas sakitnya, yang pinjang jelas pinjangnya, dan yang sangat kurus kering tidak bersungsur. Kemudian ulama kita dari hadis tersebut mengambil kias, yaitu yang buta tidak bisa melihat, yang sakit ususnya, iya, dalam kondisi kritis, yang sedang melahirkan, kemudian yang terkena sebab-sebab kematian seperti iya tercekik, jatuh dari ketinggian, terbentur misalnya terdapat tabrak dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah yang tidak bisa jalan karena sakit, dan yang terakhir saya sebutkan tadi adalah yang sudah terpotong kakinya. Salah satu atau lebih. Nah, yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban, ya, itu sudah terkait dengan beberapa hukum. Kapan dikatakan sudah hewan kurban? Sudah dilapatkan. Dia beli dan bilang ke pihak yang dia wakilkan, mungkin di mahat atau yang lain, ini hewan kurban saya. Ya, dia beli kurban, kemudian sudah diserah terimakan ke pihak yang dia wakilkan, ini hewan kurban saya. Sudah dilafadzkan ini hewan kurban saya. Atau tidak disebutkan, cuma di tanggal 10 dia sembelih. Iya, berarti ini sudah hewan kurban. Kalau hewan sudah dihukumi, ditetapkan sebagai hewan kurban, maka ada beberapa hukum yang terkait dengannya. Ini penting. Yang pertama, annahu la yajuzu naqlul mulki fiha bi bai'in wala hibatin wala ghairihima. Iya. Kalau sudah dikatakan ini hewan kurban saya, maka tidak boleh dipindahkan ke pemiliknya. Enggak boleh udah hewan kurban kemudian dijual ke orang. Atau udah di hewan kurban, ini hewan kurban saya kemudian dikasihin ke orang. Buat kamu aja. Enggak bisa. Kecuali dia jual untuk memberi yang lebih bagus. Iya, yang pertama tidak boleh dipindah tangankan ke pemilikan. Enggak boleh. Tidak boleh dijual lagi, tidak boleh ya dikasihkan ke orang. Kecuali kalau memang dia ingin membeli yang lebih bagus. Yang kedua, tidak boleh lagi dia berbuat semaunya, iya, pada hewan tersebut. Iya, mentang-mentang, iya, milik dia, diambil dulu ke tempat yang mau dikurbankan. Mungkin dia misal naruh di mahad, di pondok, di mana, di masjid, iya, diambil dulu. Afwan, saya mau ambil ke rumah kerbaunya, mau disuruh ngebajak dulu, iya, ngebajak di sawah. Iya, nggak boleh. Ini udah bukan milik kamu lagi. Ini sudah hewan kurban. Jangan dipakai. Iya, tidak bisa berbuat lagi pada hewan tersebut semuanya. Yang ketiga, kalau ternyata cacat, iya, sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, ternyata esoknya pinjang, jelas pinjangnya. Pak ketika beli sehat, mulai jadi pinjang, maka ada target hukum dengannya. Bagaimana? Kata beliau, kata Syaikh bin Rahimahullah Taala, kalau itu bukan perbuatan dia, bukan karena kelalaian dia, maka boleh dia membelinya. Iya, dia sudah berusaha naruh di kandang, iya, sebaik-baiknya, ternyata ada sebab, iya, mungkin dia, iya, misalnya kesalahan sendiri, akhirnya pinjang. Bukan karena sebab dia, dan bukan kelalaian dia, ini sah, boleh, tetap dilanjutkan. Yang kedua, itu karena perbuatan dia, karena kelalaian dia. Iya, kambingnya yang mau dia kurbankan ternyata masuk rumahnya. Dia lempar pakai apa misalnya? Sampai kaki. Pinjang. Akibat perbuatan dia, maka dia harus ganti. Iya. Silakan jual lagi, ganti yang bagus. Karena perbuatan dia. Udah jangan. Nah, berikutnya adalah hampir sama. Kalau seandainya hilang atau mati, udah beli hewan kurban, iya, ternyata besok hilang atau udah meninggal dunia, mati. Bagaimana tadi hampir sama dengan tadi? Kalau bukan sebab perbuatan dia, kemasalah. Mudah-mudahan niatnya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau karena perbuatan dia, karena lain dia, maka ganti. Yang ketiga, kalau matinya sama orang lain, minta ganti rugi. Iya, kalau di masjid misalnya, di mahad, tiba-tiba dimain di depan tek-tekit anak-anak kecil. Sampai mati, ya ayahnya ganti. Begitu ya. Allah a'lam. Saya kira cukup di sana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.